الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah jamaah salat maghrib yang berbahagia alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah taala yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk cinta kepada ilmu agama dan menjadikan diri-diri kita golongan orang-orang yang mau memperdalam agama ini. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan beliau mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama, yakni mau belajar memperdalam Al-Quran dan isi-isinya. Di malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pokok daripada ilmu agama ini. Di mana Allah telah menyatakan, Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalaulah seandainya Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, maka niscaya kalian, kalaulah Al-Quran tersebut datangnya min indi ghairillah dari sisi selain Allah. Lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya ikhtilaf perselisihan yang banyak. Kontradiksi, kontroversi yang banyak. Akan tetapi Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ilmu yang autentik, yang relevan berlaku dalam setiap masa dan zaman. Hanya saja, kadangkala didapatkan dalam orang pada barisan orang-orang yang katanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah perselisihan, maka tentunya bukanlah Al-Quran dan Sunnah yang salah. Akan tetapi dari mana mereka mengambil pemahaman tersebut. Maka dari itu di malam hari ini, dikala pemahaman yang baik atau metodologi yang lurus di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kembali kepada pemahaman para sahabat dan murid-murid mereka, di mana para sahabat dibimbing langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tafsiran mereka menjadi tafsiran yang paling sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, sehingga pemahaman mereka menjadi pemahaman yang paling lurus, yang mereka dikenal sebagai istilah as-salafus saleh, pendahulu kita yang soleh. Di mana barakallahu fikum diterangkan oleh beliau hafizahullah, yakni Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, dalam risalah Manhajus Salafi Saleh wa Hajatul Ummah Ilaih, manhaj metodologi jalan dan literatur salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan kebutuhan manusia yang amat sangat terhadap pemahaman tersebut. Maka beliau mengatakan, kata beliau, walihada, oleh karena itu, kanat hadhil ummah, adalah umat ini, tadadarosu manhajas salafi saleh, selalu mereka mempelajari dan memperdalam manhajas salafi saleh, manhaj, metode, jalan salafus saleh, pendahulu yang saleh. Siapa mereka? Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di mana mereka saling mempelajarinya, wayatana qalunahu jailan ba'da jail, dan mereka menukilkannya, mewariskannya generasi demi generasi. Fakana yudrusu fil masajid, dan adalah manhaj tersebut dipelajari di masjid-masjid. Wa yudrasu fil madaris, dan dipelajari, diajarkan di sekolah-sekolah. Wa fil ma'ahid, ataupun di pondok-pondok. Wal kulliyati wal jami'at, ataupun juga di kurikulum daripada universitas dan juga perguruan tinggi. Ini keadaan mereka, orang-orang yang serius ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada tuntunan agama yang hak. Mereka akan mempelajari dan menukilkan manhaj salafus saleh. Kenapa demikian? Karena manhaj salafus saleh adalah jalannya para sahabat Nabi, yang telah direkomendasi oleh Allah dari langit yang ketujuh, sebagaimana yang telah lalu dari ayat surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, yaitu sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan Allah buka kesempatan orang yang tidak memiliki sifat sebagai sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah, inilah kesempatan kita. Kalau ingin mendapatkan predikat yang Allah berikan pada mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho Allah sebagai Rabbnya. Ridho dengan ketetapan syariat Allah, maka Allah telah sediakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka inilah tujuan kehidupan kita, mencari jalan menuju jannah dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadza huwa manhajus salafis saleh. Inilah manhaj salafus saleh. Fa hadhihi tariqah li ma'rifatihim. Maka dan inilah jalan untuk kita mengenali mereka. Mengenali as-salafus saleh. Bagaimana kita mengenal as-salafus saleh? Sebagaimana kata pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak mengenal salafus saleh, mungkin mereka pobi, merasa risih kalau disebut istilah salafus saleh. Namun mereka yang mengenal, begitu disebutkan as-salafus saleh, Mereka adalah sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tertanamkan rasa cinta kepada mereka. Karena melalui merekalah terjaga ilmu agama dengan menukilkan apa yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya sampai kepada kita dengan penukilan orang-orang yang jujur mengikuti mereka. Ketika seorang tidak mengenalnya, maka mereka akan membencinya. Maka dari itu, untuk kita bisa mencintainya, inilah jalannya. Apa jalan mengenal mereka? Annana nata'allamu manhajas salafis salih as-safi. Untuk kita mempelajari. Untuk kita mempelajari manhaj as-salafis salih. As-safi yang murni. Tidak dicampur adukan. Ada di sana yang mana yang murni ma'khudzun min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil dari kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah untuk kita bisa mengenal dan benar intima wal intisab, penyandaran dan penisbatan diri kita kepada manhajus salafi, yaitu kita mempelajari manhaj salafus saleh secara murni, tidak dicampur adukan dengan pemahaman yang lainnya. Murni mereka ambil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman mereka. Maka di sini telah kelirulah sebagian orang yang mereka menginginkan mengikuti jalan salaf, mengikuti jalannya para sahabat, namun mereka mencampur adukkan dengan jalan yang lainnya, sehingga mereka hanya mengambil sepotong saja. Kalau saya senang pada akidah salaf karena tawakalnya kokoh, karena orangnya menjadi Masya Allah kuat dalam tekadnya dan seterusnya. Tauhidnya Masya Allah bersih dari syirik. Saya senang. Namun kalau berbicara muamalah, enggak, muamalah ya kita dengan konvensional. Ya. Kalau enggak demikian ya ora apa? Ora keduman ya. Demikian. Lah ini barakallahu fikum. Mereka mengatakan saya salafi akidahnya saja. Yang lainnya tidak demikian. Ketika mereka melihat bahwasanya fikih yang didalami oleh yakni golongan salafus soleh adalah yang paling sesuai dengan jalannya Rasul, maka mereka hanya mengambil fikih ibadahnya saja. Akidahnya ya bebas, saya mau apa, ini kan perkara iktikad saya. Ya memang kita tidak memaksa. Namun jangan disalahkan kalau nanti di akhirat datang alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang padamu pemberi peringatan Al-Quran dan Sunnah. Nanti orang tersebut mengatakan qalu bala walakin kadzabna, tentu telah datang padaku peringatan, itu loh akidahnya salaf telah sampai kepada kami, namun kami mendustakannya. Akhirnya mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang menyimpang. Di akhirat na'udzubillah. Akhirnya apa? Menyesal. Lau kunna nasma'u au naqilu. Duhai seandainya dahulu aku mau mendengar dan memahami mengikuti manhaj salafus saleh dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, maka tentunya kami tidak akan menjadi ashabus sa'ir, dijilat neraka sa'ir. Na'udzubillah. Lainilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana supaya kita bisa betul-betul mengenal as-salafus saleh adalah kata Syekh, annana nata'allamu. Kita mempelajari apa yang dipelajari, manhaja as-salafus saleh. Manhaj, jalan prinsip daripada as-salafus saleh. Tidak cukup itu, as-safi yang murni tidak dicampur adukkan. Jadi tidak yang penting sepotong lah, sing penting mandan mambu, ya. Mambu-mambu pemahaman salaf tidak. Namun betul-betul murni. Barakallahu fikum. Yang diambil dari kitab dan sunnah. Kenapa demikian? Akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, annahu sayaksurul ikhtilaf fi hadhil ummah. Bahwasanya nanti akan terjadi banyak perselisihan di umat ini. Nabi telah memberitakan banyak perselisihan di umat ini. Bukan berselisih ini muslim, ini non muslim, itu sudah pasti. Namun intern muslimin yang menadarkan diri mengikuti Rasul akan terjadi banyak perselisihan. Wadzalika fi qaulihi, yang demikian adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Beliau menyatakan telah berpecah orang-orang Yahud menjadi 71 golongan. Dan telah berpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan akan berpecah umatku ini. Oh, berarti umat yang menisbahkan diri mengikuti agama Rasul. Diistilahkan umatul ijabah. Umat ijabah. Nah, kita semua manusia ini umatnya Nabi Muhammad secara dakwah. Umat hidup di zaman kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terbagi dua. Kalau ini konteks umum namanya ummatu dakwah, umat yang didakwai. Ada yang menerima, ada yang tidak. Mereka semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi dakwah. Lah yang menerima dan mengikuti Islam namanya ummatul ijabah. Nah, dan al-hadis ini dalam konteks ummatul ijabah. Wasataftariku hadhil ummah, dan akan berpecah belah umat ini, yakni ummatul ijabah yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akan berpecah. Berapa? Menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan. Yang mana 73 ini ketika ditanyakan kepada beliau Fadilatu Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, apakah itu batasan? Jawabannya bukan. Itu hanya memungkinkan yang pertama pemberitaan begitu banyaknya. Atau yang kedua memungkinkan itu adalah induk-induknya. Yang akan berpecah dari 73 tersebut golongan-golongan sempalan yang banyak. Berarti sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka bagaimana kata Rasul? Kulluha finnar. Semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka golongan tersebut. Illa wahidah. Kecuali satu golongan. Kecuali satu, siapa yang gani ya? Kepengin mboten kinten-kinten? Kepengin. Para sahabat pun demikian. Karena kalau sudah berbicara neraka, mereka tidak menyepelekan. Siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang diberdirikan di terompah daripada sandal neraka. Itu baru dah pakai sandalnya, serandal. Ya, serandal neraka, apa namanya? Serandal terompah, nah. Kemudian diinjak, kok gemblutuk otaknya, ya. Yaghli biha dimaghuhu. itu sudah siksaan yang paling ringan. Jadi jangan menganggap sepele. Nah, para sahabat yang tahu ngeri. Siapa yang selamat wahai Rasul, aku ingin seperti mereka. Aku ingin masuk bagian mereka. Lah itulah para sahabat. Kalau mendengar ada yang selamat, mereka bersegera. Aku kepengin wahai Rasul, bagaimana caranya? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada di antara umatku 70 ribu orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat berebut. Langsung sahabat Ukasa ibnu Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Rasul, doakan aku semoga masuk bagian mereka. Nah, ini para sahabat tidak menyia-nyiakan kesempatan, langsung tertarik karena janjinya surga. Kalau urusan dunia, mereka menahan diri. Nantilah. Sebab apa yang namanya dunia itu mata'ul gurur, banyak menipu, ya. Ketone apik diperkaya suwe-suwe, ya. Sehingga Allah katakan zakhratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Kata para ulama balaghah, bunga itu bagian pohon yang paling cepat layu. Ya. Ya apa tidak? Nggih. Bunga paling apik napa mboten? Kalau sudah godhong apik, metu kembangnya lebih apik, dadi ayu banget witik nggih. Namun ternyata ya sifatnya sementara, keindahannya demikian cepat layu, namanya dunia. Nah, lah ini para sahabat tidak, namun kalau akhirat mereka berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum. Maka demikianlah sehendaknya seorang mukmin. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa dia yang selamat wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutuskan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Beliau menjawab tidak dengan inisial, oh fulan, fulan, alan. Tidak. Namun beliau menjawab dengan sifat yang akan menjadikan orang tersebut selamat. Nah kalau sifat bisa diupayakan semua orang. Namun kalau inisial ya sudah, matok itu saja. Lah Nabi ditanya, siapa dia wahai Rasul? Maka beliau menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi liyaum wa ashabi. Yaitu man, siapa saja, kana ala, terbukti di atas, mithli ma ana alaihi, yaitu perkara semisal yang aku ada di atasnya al-yaum, di hari ini, wa ashabi dan para sahabatku. Yaitu siapa saja orangnya yang terbukti di atas urusan yang Nabi dan para sahabat di hari itu ada di atasnya. Di hari itu kapan? Di hari mereka masih hidup. Oh berarti kita ya harus ngacanya ke sana. Karena al-yaum di hari ini, yaitu di hari Nabi ada. Nah, berarti barometernya ke sana. Terbukti bahwasannya orang tersebut ala mithli, di atas semisal yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Nambarakallahu fikum. Hadza, maka beliau mengatakan, hadza manhajus salafus saleh. Inilah manhaj salafus saleh, jalannya salafus saleh. Yaitu apa? Makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, makana alaihi ashabuhu. Yaitu apa-apa yang Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya. Itulah manhaj salafus saleh. Dalam muamalah jual beli, oh cara ini diajarkan Rasul, ya. Kalau zat yang diperjualbelikan mungkin berbeda-beda. Kalau ondol di tempatnya Nabi enggak ada. Ya. Ada mboten teng mriki ondol? Ondol, gejos dan sebagainya enggak ada. Di zaman ada di sini, namun di zaman Nabi enggak ada. Namun Nabi telah mencontohkan cara jual beli. Nah, ini. Maksudnya demikian, hukumnya bagaimana? Lah kalau sholat yang namanya ibadah, memang Nabi ada dan kita harus, berarti sesuai dengan contohnya Nabi. Nah, ini. Sehingga dalam ibadah, konteks ibadah, Nabi mengatakan dalam sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam wudu, wudu tuli perkara keton nggih. Lah ndeleng bae orang ngasih 5 menit bisa nggih. Namun apakah jadi ibadah? Ya. Seandainya ada orang non muslim tiba-tiba wudu. Masya Allah, wudune malah bener banget sebab ndelenge wong sing bener wudu ya. Masya Allah, betul dia. Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah karena tidak sesuai contoh Nabi. Lu sesuai ini lahiriahnya ya, namun contoh Nabi kalau engkau berwudu harus Islam dulu. Ya. Karena Nabi Islam. Oh, tidak sah jadi, tidak sah. Walaupun bisa. Gerakan sholat pun demikian bisa secara gerakan. Bahkan mungkin kelihatan lebih khusyuk. Nah, ya, khusyuk banget sudah. Ora obah, ora kelisik sudah. Ya. Khusyuk teman ya orang ya, masya Allah. Kalau ndonga bisa nangis, masya Allah. Apakah sesuai tuntunan Nabi? Ya, ini mungkin seandainya non Muslim lihat bisa gerakannya, namun dia tetap tidak sah. Ya, karena gerakan itu sesuatu yang kelihatan. Lah ini barakallahu fikum. Dalam semua hal ibadah, Rasul mengkaitkan kama sebagaimana datangnya dari Rasul. Naam. Lah inilah manhaj salafus saleh, yaitu apa yang Rasul dan para sahabatnya ada di atasnya. Kesempatan kita bukan sahabat. Tabi'in sudah berlalu. Apa ya? Alhamdulillah Nabi tidak menjadikan yang masuk surga tadi, nah, bukanlah sekedar inisial sahabat saja. Namun Nabi dengan konteks umum man kana, man kata para ulama yakni isim mausul yufidul umum, barang siapa, ini umum. Baik yang hidup di zaman Nabi menjadi sahabat atau yang hidup setelahnya menjadi orang-orang yang mengikuti mereka. Bahkan walaupun hidup di akhir zaman sekalipun tidak bertemu Nabi. Nah, lah ini barakallahu fikum. Mereka masuk sifat ini. Yang penting dipenuhi syaratnya. Kana ma'ala ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Betul-betul terbukti di atas perkara yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Di atas semisal perkara yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Maka kesempatan kita tinggal satu. Kalau kita kembali ke ayat surat At-Taubah 100. Kesempatan kita walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan cara baik. Dengan cara baik. Ihsan itu merasa terus diawasi Allah. Kalau kita ngikut ya ikhlas, bukan karena tendensi. Karena Allah memerintahkan kita mengikuti jalan mereka, ya kita ikuti. Sebagai bentuk ketundukan kepada Allah, bukan karena tendensi. Kalau tendensi itu sifatnya munafikin. Orang munafik itu Allah bongkar hati mereka. Walau kana qasdan qariba au safaron qasida latabau. Kalaulah ternyata bagiannya ini dekat dan safar perjalanannya tidak terlalu jauh yang dijanjikan Rasul. Nah, orang mengikuti Rasul akan berbahagia. Orang yang mengikuti jalannya Rasul akan mendapatkan ketenangan hati dan seterusnya-terusnya. Kalau ini dekat, kemenangan yang hakiki itu dekat, niscaya lattaba'uk, mereka orang munafikin akan mengikuti secara totalitas. Namun ternyata ba'udat alaihimusyukoh, dirasa jauh lagi berat. Jauh bagaimana? Kapan kenikmatan diraih? Nunggu mati. Ya. Di kuburan baru mendapatkan nikmat kubur. Kok suwe ya? Lah, bunuh diri dosa sudah ya. Dosa, tidak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri malah diancam masuk neraka. Loh, salah maning gimana ya? Sudah jalani kehidupan dengan mengikuti jalannya Rasul. Ba'udat jauh ya. Syukoh berat. Berat mau melakukan, lah aku si pantes apa ora ya, aku sapa ya, kayaknya ora pantes banget lah, kaya sing lebih pinter be kaya kaya, masa aku ngedarani gemagusan gitu. Nah coba ya, apa gak muncul gak seperti ini? Syukoh berat dari diri kita, jiwa kita sudah menolak, jihad lawan, ini jalannya Rasul, aku kepengen selamat, bismillah tawakal Allah. Ternyata ya alhamdulillah. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, la yadurrukum illa adza, tidak membahayakan kecuali adziyah qauliyah, omongan. Diomong, cara wong Jawa lah ora kroak ikih. Nah, ikih di sini berfungsi ya. Ora kroak ikih ya apa enggak? Daging Anda utuh, rizkinya juga utuh ya. Nah, ini barakallahu fikum. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengikuti mereka dengan baik. Sehingga dari sini tashaddadal halatu ila ma'rifatil manhajis salafis saleh, maka semakin dahsyatlah keadaan, semakin kita harus menekankan kebutuhan kita untuk mengenal manhaj salafus saleh. Kenapa? Karena kesempatan kita hanya satu, yakni ittaba'uhum biihsan, sifat mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana akan baik? Ya kalau kita tahu jalannya. Litamassuki bihi, supaya kita bisa berpegang teguh dengannya. Kenapa kok harus berpegang teguh dengan jalan salafus saleh sih? Itu kan sudah meninggal mereka. Iya. Kenapa harus dengan jalan mereka? Li'annahu tariqun najah, karena itulah jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan. Nah, yakin tidak kalau kita yakin seyakin-yakinnya? Kenapa? Karena diberitakan dalam Al-Quran yang itu firman Allah, zat yang maha benar. Tidak ada pertentangan dalam firman-Nya. Dan disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara dengan wahyu. Jadi kita yakin itu benar. Nah, kalau kepengen bukti, ya nunggu mati. Ya. Karena dunia, orang ngukurnya banyak sedikit yang mengikuti, sukses atau gagal dunianya, lah ini jahiliyah. Nah. Karena mereka Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Yasin, fa'azzaznahum bithalith, kami kuatkan mereka, Rasul, kami utus Rasul kepada mereka dua orang. Kemudian kami kuatkan Rasul berikutnya yang ketiga. Namun apa, mereka tetap menuduh Rasul itu adalah orang yang mengada-ada. Mengada-ada. Ini jalan selamat, ini jalan selamat. Lah ngarang. Ya. Lah kaya wis tau ngerasakna sorga. Ini pelecehan. Na'udzubillah. Nah. Kita yakin kenapa? Karena dasarnya kuat. Rasul mengatakan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kita tidak mengatakan diri kami yang selamat. Namun kita katakan jalan salafus soleh itulah yang membawa pada keselamatan. Nah, jangan salah paham. Yang selamat, yang mau ngikuti jalan salafus soleh. Nah, berarti kalau tidak mau mengikuti, terancam dengan tidak selamat. terancam. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan manusia. Nah, barakallahu fikum. Wahiyal firqatun najiyah, maka yang namanya jalan salafus soleh itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jadi kalau dikatakan kelompok, wong jenengan manhaj salaf juga menjadikan orang berkelompok-kelompok. Ya, tapi ini kelompok yang selamat. Ya. Wahum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka ahlus sunnah, orang yang mengikuti sunnah, wal jamaah, dan orang yang berkumpul jadi satu. Apa makna jamaah? Yakni yajtami'una alal haq, bersatu di atas al-haq, Al-Quran dan sunnah. Sehingga walaupun satu, dikatakan jamaah. Kenapa? Karena yang menjadi titik ukur untuk bersatunya adalah al-haq. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, illa wahidah, yang selamat itu hanyalah satu. Wahiyallati idza ikhtalafan nasu wa kathuratil madzahibu wa kathuratil tara'iqu wal firaqu wal ahzabu hiyallati takunu ala manhajis salafis saleh. Yaitu tidaklah selamat kecuali satu. Siapa? Yaitu yang apabila terjadi perselisihan di antara manusia, dan semakin banyak madhab-madhab menurut saya Imam Fulan, Imam Alan, madhab-madhab, dan kasuratit tara'ik, banyaknya tariqah-tariqah, jalan-jalan ibadah. Ini caranya demikian. Wal firaq, dan kelompok-kelompok. Wal ahzab, dan juga golongan-golongan. Bagaimana? Hiyallati takunu ala manhaji salafi soleh. Dia tetap di atas manhaj, di atas jalan salafus soleh. Nah, apa jalan mereka? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Apa manhaj mereka? Yaitu berada di atas perkara yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ada di atasnya. Manusia berbeda, ya monggo, saya di atas apa yang Nabi dan para sahabat ada di atasnya. Kinten-kinten kelentu mboten nek kula ngetut Nabi. Tapi Anda berbeda, ya jelas berbeda. Karena kita melihat bagaimana yang di atas Nabi dan para sahabat, sementara yang lain tidak melihat dari sisi itu. Nggih. Lah ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini inilah jalan yang harus kita ikuti. Tatamassaku bihi, dia akan berpegang teguh dengannya. Watasbir alaihi, dan bersabar mempertahankan diri di atasnya. Hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, sampai dengan dia bertemu dengan Rabbnya, mati wafat, nam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang yakni sifat mereka. Dan bagaimanakah kelanjutan tentang orang-orang yang seperti ini, dan bagaimanakah sifat mereka secara terperinci, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Masih tersisa banyak penjelasan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan terkait dengan betapa butuhnya kita terhadap manhaj salafus soleh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Semoga